Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, manhaju ahli sunnati wal jama'ati fi asma'illahi wa sifatih. Manhaju ahli sunnah wal jama'ah tentang nama dan sifat-sifat Allah. Manhaju as-salafi salih ahli sunnati wal jama'ah. Manhaj as-salafi salih as-salafi salih ahlu sunnah wal jamaah, yang mereka itu adalah al-firqatu an-najiyah, terkait dengan asma'illahi wa sifatih, nama dan sifat-sifat Allah adalah isbatuha kama ja'at fil kitabi was sunnah, menetapkan nama dan sifat-sifat tersebut sebagaimana datangnya di dalam Alkitab dan sunnah. Ma'a i'tiqadi ma dallat 'alaihi, dan meyakini makna yang terkandung di dalamnya. Wa annaha 'ala zahiriha, dan bahwa sifat-sifat itu sesuai dengan zahirnya. Wa la yalzamu min isbatiha, dan tidaklah melazimkan menetapkan nama dan sifat Allah tasbihullahi bi khalqih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ta'ala Allahu an dzalik, Allah maha tinggi dari hal itu. Karena sifat makhluk itu khusus bagi makhluk dan sesuai dengan makhluk itu juga. Nah, dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang khusus bagi Allah dan sesuai pula untuk Allah. Dan tidak ada keserupaan di antara dua sifat ini, sifatul khaliq wa sifat al-makhluq. Sebagaimana pula tidak ada kemiripan dan keserupaan antara zat Allah dengan zat makhluknya. Nah, sehingga jangan heran kalau kemudian kita katakan bahwasanya sifat Allah subhanahu wa ta'ala berbeda dengan sifat makhluknya. Karena memang zat makhluk juga berbeda dengan zat Allah. Bahkan kita saja sama-sama manusia, antara satu dengan yang lain sifatnya pun berbeda-beda. Nah, bisa berbeda-beda. Sama-sama memiliki sifat mata misalnya. Mata orang beda-beda. Ada yang agak bulat, ada yang agak apa? Memanjang ke samping, ada yang agak cekung masuk ke dalam, ada yang agak menonjol, ada yang pandangannya lebih tajam, ada yang sayu, kan begitu. Dengan berbagai macam model yang ada pada manusia. Ada orang yang luar biasa dari kejauhan jarak 200 meter dia kenal, oh itu si fulan. Ada orang yang jarak 200 meter dikiranya itu batang pohon. Nah, kan begitu. Jadi enggak perlu heran barakallahu fikum. Fa madhhabu ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini dibangun di atas asas yang selamat dan kaedah yang kokoh. Ada kaedahnya di dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kaidah inilah yang kemudian dikenal dengan manhaj ahli sunnah fi asma'illahi wa sifatih. Manhaj ahli sunnah di dalam menyikapi nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahadihil usus, dan asas-asas tersebut atau dasar-dasar tersebut adalah awalan yang pertama, anna asma'allahi wa sifatihi tauqifiyah, bahwa nama dan sifat-sifat Allah itu adalah tauqifiyah, nerima apa adanya. Bima'ana kata Syekh dalam pengertian annahum la yusbituna lillahi illa ma asbathahu li nafsihi fi kitabih aw asbathahu lahu rasuluhu fi sunnatihi min al-asma'i was-sifat. Mereka tidak menetapkan bagi Allah kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya atau yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya dari nama dan sifat. Wala yuthbituna syai'an bimuqtaba uqulihim wa tafkirihim. Mereka tidak menetapkan sedikit pun dengan tuntutan akal dan fikiran mereka. Wala yanfuna 'anillah, dan mereka pun tidak menafikan dari Allah illa ma nafahu an nafsihi fi kitabih, kecuali apa yang Allah nafikan atas dirinya di dalam kitabnya au nafahu anhu rasuluhu fi sunnati, atau yang dinafikan, ditiadakan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. La yanfuna anhu bimujibi uqulihim wa afkarihim, dan tidak menafikan dengan sekedar tuntutan akal dan fikiran mereka. Maka fahum la yatajawazuna alkitab wassunnah fi isbat wala nafi. Mereka tidak melampaui, tidak melangkai alkitab wassunnah dalam menetapkan dan menafikan. Nah, ini asas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah anna ma wasafallahu bihi nafsahu, bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya, wasafahu bihi rasuluh, atau disifatkan oleh rasulnya, fahuwa haqqun ala zahirihi, itu hak sesuai dengan zahirnya. Nah, jangan ditakwilkan, ditahrifkan kepada makna-makna lain. Engkau menyatakan ketika mendapati di dalam Al-Quran penyebutan sifatul wajah, maka sifatul wajah adalah sifatun hakikiyah, sifat yang hakikat secara zahir ada. Sifatun taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Nah, oh, makna wajah itu bukan wajah, tapi maknanya adalah Allah Maha terpuji. Mendapati sifatul yad, sifat tangan, oh bukan. Sifat tangan itu maknanya adalah kekuasaan Allah. Sifatun nuzul, sifat turun bagi Allah. Jangan kamu menetapkan Allah itu turun secara hakikat. Kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maksudnya adalah turun rahmat Allah. Hadhihi kulluha batilah. Ini semua batil. Nah, engkau tidak mengimani dan tidak menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat yang ada itu sesuai dengan hakikatnya zahir. Dan itu sifat yang khusus bagi Allah, yang berbeda dari makhluknya dan sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang sifatul istiwa bagi Allah, yang ahlu tahrif mereka memalingkan kepada makna lain yang batil, bahwa makna istiwa adalah istaula, menguasai. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-istiwa'u ma'lumun. Al-istiwa itu adalah kalimat yang ma'lum, yang diketahui maknanya. Bi'anna al-istiwa, bahwa istiwa itu yang datang dari salaf, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mathalan, bahwa makna al-istiwa adalah ala wartafa, tinggi dan di atas. Tinggi dan di atas. Nah, Kata beliau rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum. Nah. Wal-kaifu majhul. Dan bagaimana kaifiahnya, bentuknya, detailnya, itu majhul, tidak kita ketahui. Wal-imanu bihi wajibun, dan beriman atasnya adalah kewajiban. Kenapa kewajiban? Hah? Kenapa kewajiban? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala athbatahu fi kitabih. Karena Allah telah menetapkannya di dalam Al-Quran. Madza qala ta'ala? Apa Allah menyatakan? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Nah, was-su'alu 'anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya, bagaimana istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, perbuatan bid'ah. Dan aku tidak mengetahui engkau yang bertanya kecuali seorang mubtadi', diusir oleh Imam Malik rahimahullah. Maka kaidah dalam sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala ini diarahkan sama dengan penetapan terhadap sifatul istiwa. Nah, sifat tangan, sifatul nuzul, al-nuzul ma'lum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajibun, was-su'alu anhu bid'ah. Wahakadha. Thalithan, yang ketiga, kaidah di dalam nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah, as-salafu yuthbituna sifati isbatan bila tamsilin. Mereka menetapkan sifat dengan penetapan tanpa mentamsil. Tanpa mentamsil, menyerupakan. Nah, lianna Allah laisa kamitslihi syai'un, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. La samiyya lahu wa la kufu'a lahu wa la niddalah. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sebanding dengan Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Karena kalau orang mentamsil, menyerupakan, menyamakan antara sifat Allah dengan sifat makhluknya, berarti dia tahu kaifiahnya. Dia tahu detailnya, rinci dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dikatakan misalnya, oh, rumahnya Pak Adib itu sama dengan rumahnya Pak Dian. Ente menyamakan sama, berarti ente tahu detailnya. Oh iya, nah, ana ini sering berkunjung. Nah, pagarnya sama-sama warna hijau. Pintunya sama-sama model melengkung begini. Kemudian jendelanya sama-sama di pinggir dua, bukan tunggal. Ini namanya menyerupakan. Lalu orang yang mentamsil, menyerupakan, dia tahu hakikat yang ada pada apa yang dia serupakan tersebut. Ente kapan lihat Allah? Ketemu di mana ente? Berani-beraninya dengan lancang kemudian mentamsil, menyerupakan antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya. Kalau dikatakan bahwasanya Allah memiliki sifat tangan, ya tangannya seperti kita, makhluk. Allah memiliki sifat melihat, ya penglihatan Allah sama dengan penglihatan kita. Allah memiliki sifat mendengar, ya pendengaran Allah sama dengan pendengaran kita. Allah memiliki sifat turunnya, sebagaimana turunnya saya dari mimbar. Yang katanya sebagian ahli syubhat menyandarkan kepada Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau pernah menyatakan bahwa nuzulullahi subhanahu wa ta'ala ila sama'id dunia, turunnya Allah ke langit dunia adalah ya seperti turunnya aku dari mimbar ini. Wahada kadzib, dusta. Dusta. Itu bukan mazhab al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam al-asma wa sifat. Naam. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya adalah rabi'an, yang keempat, Wa kama ahlas sunnati wal jama'ati yuthbituna lillahi sifat allati wasafa biha nafsahu aw wasafahu biha rasuluhu ala wajhin yaliqu bijalalihi wa la yushabbihunahu bikhalqihi fahum yunazzihunahu 'anil naqais wal 'uyub tanzihan la yufdi bihim ila at-ta'til. Sebagaimana ahlu sunnati wal jamaah menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala sifat-sifat yang telah Allah sifatkan untuk dirinya atau disifatkan oleh Rasulnya sesuai dengan keagungan Allah jalla subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak mentasbih, tidak menyamakan dengan makhluknya, dan mereka mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala an-naqais wal 'uyub, sifat-sifat aib dan kekurangan, tanzihan dalam bentuk pensucian yang tidak mengantarkan mereka kepada ta'til. Nah, sampai menolak, mereka tidak menta'til. Ada orang yang ingin sok mengagungkan dan membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala karena yang tergambar dalam dirinya ketika menetapkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala langsung at-tasbih, penyerupaan. Ini tidak boleh. Berarti apa? Ya harus ditolak nama seperti ini atau sifat seperti ini bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kalau dia tidak menolaknya secara totalitas, maka dia mentahrifnya, memalingkan maknanya kepada makna lain yang batil, yang tidak ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya, yang kelima dan yang terakhir disebutkan beliau rahimahullah au hafizahullahu ta'ala, yaitu wa tariqatu ahli sunnati wal jamaah, tariqah, metode ahli sunnah wal jamaah, fima yuthbituna lillahi minas sifat, dari apa yang mereka tetapkan bagi Allah dari sifat, wa ma yanfuna anhu minan naqsi, dan apa yang mereka nafikan dari sifat kekurangan, adalah tariqahnya adalah tariqatul kitab was sunnah, sesuai dengan metode Alkitab was sunnah. Bagaimana metode Alkitab was sunnah? Yaitu al-ijmalu fin nafi, ya, al-ijmalu fin nafi, global di dalam menafikan, wa tafsilu fi al-isbat, dan mentafsil di dalam menetapkan. Kalau menetapkan sifat, ya harus dirinci. Nah, harus dirinci. Sementara ketika menafikan, maka penafian yang sifatnya global. Ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Perhatikan, ajmala fin nafi, Allah subhanahu wa ta'ala memujmalkan, mengglobalkan di dalam menafikan yang terdapat pada kalimat laisa kamitslihi syai'un, tidak ada apapun yang serupa dengan Allah. Di sini nafi, tidak ada yang serupa. Sifatnya global seluruhnya, secara global, secara mutlak. Tetapi ketika menafikan, mentafsil. Wa fassala fil itsbat. Naam, ketika menetapkan maka ditafsil, dirinci. Itu pada kalimat wa huwas sami'ul basir. Allah itu mendengar dan melihat. Nah, fa ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum, inilah jalan yang kita tempuh. Metode yang kita jalani yang harus benar-benar diterapkan sesuai dengan apa yang diinginkan dan dimaukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Berhenti sebatas apa yang diterangkan oleh Allah di dalam kitabnya dan diterangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam sunnah-sunnahnya. Nah, tidak sebagaimana ahlul batil, apa yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, oh ini tidak pantas bagi Allah, tiadakan. Padahal dalil Quran sunnah jelas menunjukkan itu. Nah, fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah pada kajian berikutnya masih dalam pembahasan Tauhidul Asma wa Sifat, yaitu manhaju al-Jahmiyati wa talamidihim fi asma'illahi wa sifatih, manhaj al-Jahmiyah dan murid-muridnya terkait dengan nama dan sifat-sifat Allah. Karena ini terus diwariskan sampai hari ini, sampai sekarang terus saling mewarisi, yatawarathuna salafan wa khalafan, saling mewarisi dari generasi sebelumnya kepada generasi yang berikutnya. Nah, mewariskan kebatilan kepada pengikut-pengikut mereka, makin wajib dan harus untuk kita kenal, kita ketahui siapakah mereka. Naam, bagaimana pemikiran mereka, bagaimana bentuk syubhat mereka, dan bagaimana merobohkan berbagai macam syubhat dan kerancuan pemikiran yang ada pada mereka. Karena tidak sedikit orang yang tersesat dari sisi Tauhidul Asma was Sifat. Ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.